Jalan yang berliku-liku memerlukan seni mengemudi yang tinggi. Itu persis kalau Anda ingin ke puncak atau daerah pegunungan. Tak mungkin menemukan jalan lurus, bukan? Kalau tak hati-hati, bisa jadi kematian menanti. Tapi hati-hati jadi sebuah seni yang tinggi, menikmati jalan berliku. Namun, hidup yang berliku-liku dalam kejahatan tak boleh dicoba, apalagi dijalani sepanjang kehidupan. Hidup yang berliku-liku artinya hidup yang tak bisa dipegang, bukan soal warna-warni kehidupan. Hidup yang berliku-liku tidak bersih di sana. Karena itu Sang Bijak berkata, hiduplah bersih, supaya kau punya pengharapan. Ya, tiap langkah mesti dihitung. Tiap risiko mesti diperhatikan. Bersih, langkah, maka menggembirakan yang ditemukan. Berliku-liku penuh kejahatan, tak terduga, tampak ada di depan, tetapi sekejap ia terhilang. Karena itu, mari kita bijak membangun hari-hari kita dengan bersih, terus memeriksa diri dan mengevaluasi tanpa henti. Jangan biarkan liku-liku kejahatan ada di sana. Sekedar menyenangkan sesaat, tapi kemudian membunuh berlipat-lipat. Bukankah itu menakutkan? Tapi kelakuan yang bersih membuat kita tidak terhambat untuk terus maju, sekalipun terasa sangat merambat. Namun di sana Anda akan berkata, kelakuan bersih memang sudah seharusnya.